إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita selesaikan pada pertemuan yang terakhir sebuah kitab atau bab yang membahas tentang permasalahan zakat. Telah kita sampaikan beberapa faedah penting pada pertemuan tersebut dan telah kita bahas secara terperinci terkait dengan hukum zakat fitri, kemudian siapa saja yang terkena kewajiban untuk menunaikan zakat fitri, kemudian terkait dengan waktu pembayaran zakat fitri, dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah pada pertemuan malam ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu kitab Siyam, sebuah kitab atau bab yang membahas tentang permasalahan puasa. Dan sebagaimana biasa, penulis kitab ini Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah akan menyampaikan sebuah mukaddimah terkait dengan pembahasan ibadah puasa sebelum kita memasuki hadis-hadis yang terkait dengan ibadah puasa. Beliau rahimahullah mengatakan dalam mukaddimahnya ketika menjelaskan kepada kita tentang definisi atau pengertian puasa. Kata beliau rahimahullah, asluhu fil lughah al-imsak. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan diri. Ini pengertian siam atau saum secara bahasa. Kata beliau rahimahullah, maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan Maryam bintu Imran dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni nadartu lirahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kata Maryam bintu Imran dalam ayat tersebut, inni nadartu lirahmani sauman. Sungguh aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, sauman, untuk menahan diri. Saum dalam pengertian menahan diri. Falan ukallimal yauma insiya, sehingga aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Maka Maryam bernazar untuk menahan diri dari segala bentuk pembicaraan terhadap orang lain. Itu contoh penggunaan kata saum yang maknanya menahan diri. Wa fi syara', adapun pengertian puasa secara syar'i adalah al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari pembatal pembatal puasa, meninggalkan makan atau minum atau jima dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan atau pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Ma'an niyah, dengan diiringi niat. Harus ada niatan untuk melakukan ibadah puasa dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk niatan-niatan yang lainnya. Karena puasa adalah ibadah, sehingga harus diiringi dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa niat, maka puasanya tidak akan sah. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini rentang waktu pelaksanaan ibadah puasa. Mulai dari terbitnya fajar shadiq, ya, fajar yang kedua. Karena fajar itu ada dua, fajar kadhib dan fajar shadiq. Sehingga yang dimaksud adalah fajar shadiq, fajar yang kedua, sampai tenggelamnya matahari. Demikian definisi puasa secara syar'i. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah terkait dengan kedudukan atau hukum puasa Ramadan. Kalau poin yang pertama tadi kita telah membahas tentang definisi shaum atau siam, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Nah, pada poin yang kedua ini beliau rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang kedudukan atau hukum puasa Ramadan. Kata beliau rahimahullah, wasiyamu syahri Ramadan warruknu salis min arkanil Islam. Kata beliau, puasa pada bulan Ramadan adalah rukun Islam yang ketiga. Sehingga puasa Ramadan itu hukumnya wajib atas setiap pribadi muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang mampu untuk melakukannya dan tidak memiliki udzur yang syar'i untuk meninggalkannya. Bahkan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Seorang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau sampai ada seorang muslim yang mengingkari, yang menentang kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah keluar dari agama Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun ketika ada seorang muslim yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, karena terkalahkan oleh hawa nafsunya, dalam kondisi dia masih meyakini kewajiban puasa Ramadan, maka statusnya masih sebagai seorang muslim, namun dia telah melakukan dosa besar. Jangankan meninggalkan puasa Ramadan secara total, berbuka atau membatalkan puasa tanpa udzur yang syar'i saja dosanya sangat besar sekali. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah kepada para sahabatnya ketika beliau melihat ada orang-orang yang digantung dengan posisi kepala di bawah, kemudian mulutnya mengucurkan darah. Nah, ketika ditanyakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam siapakah mereka, maka dijawab oleh malaikat bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Apalagi seorang yang meninggalkan puasa Ramadan 100 tahun, tentu dosanya lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, kutiba 'alaikum, kata Allah Azza wa Jalla, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW juga menegaskan dalam hadisnya, Bunyal Islamu ala khumsin. Agama Islam itu terbangun di atas 5 perkara. Dan di antaranya adalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan ini pada tahun yang kedua Hijriah. Secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Tidak langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun diwajibkan secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Pada awalnya puasa Ramadan tidak diwajibkan atas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, namun sebatas pilihan. Silahkan berpuasa atau silahkan membayar fidyah. Namun berpuasa lebih afdol daripada membayar fidyah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, dan jika kalian berpuasa, khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Nah, ketika para sahabat telah terbiasa melakukan ibadah puasa dan keimanan mereka semakin kuat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan hilal bulan Ramadan, fal yasumhu, maka dia harus berpuasa. Maka sejak saat itulah para sahabat diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan kemudahan. Puasa Ramadan diturunkan kewajibannya secara bertahap, tidak secara langsung diwajibkan kepada kaum muslimin saat itu. Kalau seandainya diwajibkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akan memberatkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu sekilas tentang sejarah diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya beliau akan menjelaskan kepada kita tentang fadilah atau keutamaan puasa Ramadan atau keutamaan ibadah puasa secara umum. Puasa adalah sebuah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ibadah puasa, maka tidak bisa dipisahkan dari fadilahnya yang sangat banyak, dari keutamaannya yang sangat luar biasa. Di antara keutamaan ibadah puasa, kata beliau rahimahullah, wasiyamu min afdolil ibadat. Puasa termasuk ibadah yang paling afdol, yang paling utama. Dan di antara keistimewaan ibadah puasa adalah ibadah tersebut telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu sebelum datangnya Islam. Puasa sudah ada sejak zamannya Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, dan ucapan beliau terabadikan di dalam Al-Quran, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Atau ucapan kalau tadi terkait dengan ibadah sholat dan zakat. Nah, atau dalam ayat yang telah kita sampaikan tadi, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Meskipun kaifiyah atau tata caranya berbeda, namun puasa sudah ada sejak zaman Bani Israel. Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan ibadah puasa kepada umat-umat terdahulu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita betapa puasa adalah ibadah yang sangat istimewa, sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang terdahulu sekalipun sudah disyariatkan untuk melakukan ibadah puasa. Allah sangat mencintai ibadah puasa. Di antara keutamaan ibadah puasa, kata penulis rahimahullah, li'annahu tajtami'u fihi anwa'us sabr as-salasa. Telah terhimpun pada ibadah puasa itu tiga jenis kesabaran. Al-awwal as-sabru ala ta'atillah. Yang pertama adalah sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu sendiri merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Butuh kesabaran untuk menjalankan ibadah puasa. Tanpa kesabaran mustahil seorang muslim akan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Puasanya akan berhenti di tengah jalan dan tidak akan bisa menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Belum lagi ketika melakukan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, membaca Al-Quran atau sholat taraweh dan lain sebagainya, maka menuntut kesabaran seorang hamba untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Asani kemudian yang kedua, as-sabru an ma'asillah, sabar untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang berpuasa, dia harus meninggalkan pembatal-pembatal puasa dan pembatal-pembatal pahala puasa. Dia harus meninggalkan makan, minum, atau jima dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan. Padahal semua itu sangat diinginkan oleh jiwanya, sejalan dengan keinginan hawa nafsunya. Dia pun harus meninggalkan pembatal-pembatal pahala puasa, yaitu segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan dengan segala bentuknya bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa, bahkan bisa menghilangkannya secara total. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man lam yada qaulaz-zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya ketika berpuasa, maka Allah tidak butuh kepada perbuatannya meninggalkan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan pahala kepada pelakunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Laisa siyam minal akli wasyurb, innamas siyam minal laghwi warafas." Puasa itu tidak hanya meninggalkan makanan dan minuman, namun puasa itu adalah meninggalkan ucapan yang sia-sia dan ucapan yang keji. Bahkan ucapan yang sia-sia saja kita dituntut untuk meninggalkannya ketika melakukan ibadah puasa. Apalagi kemaksiatan dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar untuk menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Sebagai konsekuensi logis dari ibadah puasa, yang namanya tidak makan dan tidak minum pasti akan menyebabkan rasa haus, rasa lapar, dan bahkan mungkin bisa jatuh sakit ketika melakukan ibadah puasa. Maka seorang muslim ketika melakukan ibadah puasa, dia telah menghimpun tiga jenis kesabaran ini. Sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar untuk menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga di antara keutamaan ibadah puasa, kata beliau rahimahullah, wa li anna Allah ta'ala nasaba as-sawma ila nafsih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyandarkan ibadah puasa kepada dirinya sendiri. wa wa'ada bil jazaa' 'alaihi min kibalihi subhanahu. Dan Allah telah menjanjikan balasan untuk orang yang berpuasa dari sisinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah diskusi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. As-shaumu li, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Padahal semua ibadah sudah semestinya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ibadah puasa untuk dirinya sendiri. Dalam hadis ini, as-shaumu li, puasa itu untukku. Sehingga secara tersirat memberikan faedah kepada kita bahwa ibadah puasa itu dekat kepada keikhlasan, jauh dari penyakit riya. Orang yang sedang berpuasa akan berusaha untuk mengikhlaskan niatannya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa dipamerkan oleh orang yang melakukan ibadah puasa? Secara zahir dia tidak sedang melakukan ibadah, sama seperti orang yang tidak melakukan ibadah puasa, kecuali kalau dia menyampaikan kepada orang lain bahwa dia sedang melakukan ibadah puasa, atau ada orang yang mengetahui ibadah puasanya. Namun secara global dia tidak diketahui sedang melakukan ibadah puasa, sehingga orang yang melakukan ibadah puasa sangat dekat kepada keikhlasan, sangat bertolak belakang dengan ibadah-ibadah lahiriah yang lainnya. Sedekah misalnya sangat berpotensi membuat pelakunya terjatuh dalam perbuatan riya, terutama ketika dilihat sedekahnya oleh orang lain. Dalam pelaksanaan ibadah sholat juga demikian, ketika dilihat, diperhatikan oleh orang lain, maka sangat berpotensi untuk memunculkan penyakit riya. Dia berusaha untuk memperbagus gerakan-gerakan sholatnya dan begitu seterusnya. Namun tidak demikian halnya dengan ibadah puasa. Tidak bisa dia melakukan riya dengan ibadah puasanya tersebut. Walianahu sirrun baina ar-rabb wa baina 'abdi. Dan juga karena ibadah puasa ini merupakan rahasia antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Fa huwa min a'dhamil amanat. Maka ibadah puasa termasuk amanah yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Orang yang melakukan ibadah puasa sedang menjalankan amanah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja orang yang sedang berpuasa dia membatalkan ibadah puasanya tanpa sepengetahuan orang lain. Makan atau minum di tempat yang sunyi, tidak ada orang lain sama sekali. Namun dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga di antara keistimewaan ibadah puasa adalah ibadah tersebut akan menumbuhkan sifat muraqabah, sifat senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa dia sedang menjalankan amanah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Amma hikamuhu asraruhu falaysa fi maqduri hadha an-nubdhah al-mukhtasarah an tubayyana dhalik. Adapun terkait dengan hikmah-hikmah disyariatkannya ibadah puasa, maka sangat banyak. Tidak cukup untuk disampaikan dalam tulisan ini, kata beliau rahimahullah. Fa min tilkal hikam as-samiyah, maka di antara hikmah yang mulia, kata beliau rahimahullah, hikmah disyariatkannya ibadah puasa adalah ibadatullahi wal khudu'ulah, adalah puasa sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah terbesar disyariatkannya ibadah puasa sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai sarana untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, agar kalian bertakwa. Karena ibadah puasa akan memunculkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan itu merupakan sebuah realita yang bisa kita saksikan selama bulan Ramadan. Betapa kaum muslimin sangat semangat untuk melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk melakukan sholat tarawih, melakukan tadarus Al-Qur'an, untuk melakukan sedekah dan lain sebagainya. Puasa juga akan mempersempit jalan syaitan di aliran darah manusia. Nabi SAW menjelaskan bahwa syaitan itu mengalir di tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Nah, ketika berpuasa maka aliran tersebut akan menyempit sehingga syaitan tidak akan leluasa untuk menggoda orang yang melakukan ibadah puasa. Wa minha, kemudian juga di antara hikmah tersebut adalah hikamun ijtima'iyah, hikmah dari sisi sosial. Min ijtima'ihim ala ibadatin wahidah fi waktin wahidah. Karena kaum muslimin bersatu padu untuk melakukan ibadah yang sama dalam waktu yang sama, senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, sehingga ibadah puasa akan memperkuat persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Wa minha hikamun akhlaqiyah tarbawiyah, dan di antara hikmahnya adalah hikmah dari sisi akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena puasa akan yu'allim as-sabr, puasa akan mengajarkan kesabaran, akan melatih kesabaran pada diri seorang hamba, dan juga akan menumbuhkan sifat muraqabah, sifat senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha hikamun sihhiyah, dan juga di antaranya adalah hikmah dari sisi medis, dari sisi kesehatan. Karena organ pencernaan harus diistirahatkan, tidak bisa diforsir terus-menerus untuk bekerja. Ibarat sebuah mesin, kalau terus diforsir untuk bekerja maka akan cepat rusak. Nah, demikian halnya dengan organ pencernaan, butuh istirahat untuk bisa terus berfungsi dengan baik. Dan para pakar kesehatan telah mengakui hal tersebut. Ternyata memang puasa bisa menyehatkan kondisi fisik seorang muslim, telah diakui kebenarannya secara medis. Nah, ini beberapa hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki hadis yang pertama dalam pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.